Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib beserta hidayah wassari rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita masih di pembahasan tentang haramnya kezaliman. Kepada sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan semua yang mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat tidaklah menyembunyikan sedikit pun ajaran Nabi. Mereka sampaikan wahyu yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sembunyikan sedikit pun. Sehingga syariat itu sampai kepada kita. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata utuh dari semua sisi. Karena Nabi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semuanya dari Tuhannya. Kemudian para sahabat pun menyampaikan seluruhnya dari sang Nabi. Kemudian tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya apa yang mereka dapatkan dari generasi sebelumnya, yaitu para sahabat, dan demikian sampai hari ini. Kemudian di hadis ini, ya hadis yang kita bahas yaitu hadis tentang larangan tiga kezaliman, maka Nabi SAW memerintahkan agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang dimaksud dengan yakni yubaliru man syahidahu, yang menyaksikan dan mendengar langsung khutbah Nabi dan yang menyampaikannya kepada umat yang lain yang belum, yang tidak mendengar secara langsung. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahasanya boleh jadi orang yang diberitahu itu malah lebih paham terhadap hadis daripada yang mendengar langsung. Inilah wasiat dari sang Rasul alaihi salatu wassalam, wasiat untuk siapa saja yang hadir di hari itu, yaitu para sahabat, dan demikian juga wasiat bagi siapa saja yang mendengar hadis Nabi sampai hari kiamat. Sehingga menjadi kewajiban kita jika kita mendengar satu hadis dari sang Rasul alaihi salatu wassalam, maka wajib kita sampaikan kepada yang lain. Dan terkadang yang diberitahu itu malah lebih paham dengan kalimat dan apa yang jadi maksud daripada yang hadir secara langsung. Namun itu jarang-jarang, yaitu sedikit, yang lebih banyak yang hadir yang bisa lebih paham karena dia lebih mengerti apa yang dimaksudkan. Maka menjadi kewajiban kita, kita terbebani untuk menyampaikan, dan kita terlarang bersikap seperti orang Yahudi yang membawa Taurat namun tidak mengamalkannya, yang Allah labeli orang-orang Yahudi dengan label yang sangat-sangat keji, yaitu Allah sebut orang Yahudi itu seperti keledai. Matalul ladzina hum min at-taurat, permisalan orang yang telah diajari Taurat tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak mengamalkannya, seperti keledai membawa banyak buku. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Maka keledai jika membawa banyak buku, maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari buku yang dia bawa. Maka keledai jika membawa tumpuan buku tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Maka orang yang membawa, orang yang menghafal, orang yang mengerti, orang yang juga belajar Quran dan hadis namun tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari, dan manfaat pokok ilmu adalah diamalkan kemudian ditularkan kepada yang lain, maka dia seperti keledai yang membawa banyak buku. Nasallahu alaihi wa sallam wa iyyakum ala ilmin nafi' wal amal salih. Dan bisa kita simpulkan dari hadis ini, Nabi mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan perang saudara antara sesama muslim. Namun satu hal yang sangat disayangkan, perang saudara antara sesama muslim itu satu hal yang terjadi. Fasalat al-fitan, terjadilah fitnah yaitu perang saudara sesama muslim, terjadi dimulai sejak zaman Utsman radhiyallahu anhu sampai hari ini. Kita jumpai muslim dengan muslim yang lain tumpah darah, saling membunuh, menghilangkan nyawa. Boleh jadi karena perbedaan partai politik, boleh jadi karena perbedaan ormas, boleh jadi karena perbedaan calon pilpres, calon boleh jadi perbedaan dalam pilpres, sampai atau bahkan cuma perbedaan dalam masalah klub sepak bola. Sampai ada tawuran antar supporter muslim dan dengan muslim. Maka itu satu hal yang telah Nabi wanti-wanti, jangan ada seorang muslim menghilangkan nyawa muslim yang lain. Tawuran tumpah darah antara sesama muslim. Kata Nabi, janganlah kalian jadi orang kafir sepeninggalku, satu muslim memenggal muslim yang lain. Itu pesan Nabi. Adapun realitanya sejak zaman Utsman sampai hari ini, kita jumpai adanya fitnah, yaitu perang saudara di antara sesama muslim yang boleh jadi terjadi karena hal-hal yang remeh dan sepele. Wa mazalat al-fitan qa'imatan, dan yang namanya perang saudara antara sesama muslim itu qa'imatun bainan nasi, kita jumpai ada terjadi di tengah-tengah manusia. Terkadang perang saudara tersebut luas radiusnya. Kemudian tasta'idu isti'alan wazi'an. Mana asalnya artinya nyala menyala di ruang yang spesial lebar. Artinya kubahan perang saudara merata atau melebar kemana-mana, dan terkadang cuma sempit saja, tidak berkepanjangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, kewajiban setiap muslim untuk hati-hati dengan darah dan nyawa saudaranya semaksimal mungkin. Nah, memang tentu ada yang namanya kasus membela diri. Idza bula insanu bi nafsihi, jika seorang itu ingin diserang, ingin diambil, ingin dihabisi, wasila alaihi, ada muslim yang lain yang menyerangnya, ingin menghabisi nyawanya. Boleh jadi dia menyerang karena menginginkan nyawanya, atau menginginkan hartanya, atau menginginkan kehormatan atau istrinya. Falahu, maka boleh bagi seorang muslim untuk membela diri. Dan itu pun idealnya dalam masalah aturan membela diri, ada aturannya dan ketentuannya, yaitu bil azhal fal azhal. Kalau bisa tidak menghabisi nyawa muslim yang zalim, yang menyerang, maka wajib demikian. Membela diri dengan menghilangkan, dengan membunuh orang yang menyerang dilakukan manakala tidak ada pilihan lain. Tapi kalau ada pilihan yang lain, melumpuhkannya, lari darinya, dan sebagainya, maka itu wajib diambil. Karena jika asal seorang penyerang ini, yang zalim ini, tidak bisa tercegah kezalimannya kecuali dengan menghabisi nyawanya, maka boleh orang yang membela diri itu membunuh orang yang menyerang meskipun dia muslim. Dan jika seandainya ini terjadi, maka orang yang menyerang tersebut berhak untuk masuk neraka. Dan jika orang yang membela diri tersebut gugur, maka dia syahid, sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga isi kandungannya adalah Nabi mengingatkan kita untuk tidak menodai kehormatan sesama muslim. Maka tidak boleh merobek kehormatan saudara dengan melecehkannya, dengan menghinanya, baik jujur apalagi fitnah. Ya Allah, ikan asatikan jika kita menodai kehormatan seorang muslim dengan kita katakan dia itu begini-begini dan itu jujur mulai asli, maka itu namanya riba. Dan jika kita bilang pernyataan kita itu hoax, ya, mengada-ada, maka itu namanya buta atau fitnah dalam bahasa Indonesia. Karena kita seorang muslim, jika kita melihat dan mengetahui saudara kita memiliki sesuatu yang layak, yang salah, sesuatu yang layak untuk dikritik, baik dari sisi ibadah, akhlak, ataupun dalam transaksi, maka sikap yang tepat adalah memberi nasihat. Maka ini adalah di antara hak sesama muslim, kita beri nasihat antara dan selayaknya nasihat itu empat mata. Boleh jadi secara langsung ataupun secara atau dengan tulisan. Setelah kita menyampaikan memberikan nasihat, gugurlah kewajiban kita. Ya, maka ketika ada kejelekan pada sesama muslim, sikap yang benar adalah nasihat, bukan mengumbar kejelekannya dengan membicarakannya di belakang yang namanya riba, atau kemudian mengata-katainya di depan mukanya namanya sibak atau caci maki. Namun ya, sikap yang ideal adalah mojok berdua kemudian memberikan nasihat manakala ada hal yang keliru yang ada pada dirinya yang layak untuk dikritik, karena itu satu hal yang tidak tepat. Maka kita nasihati empat mata, bainaka wa bainahu, artinya empat mata. Dan terutama ketiga ini adalah berkenaan dengan aib yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Maka yang namanya hal yang layak untuk dikritik itu ada dua macam. Ada yang kesalahan tersebut terbuka, kesalahan itu terbuka, dia rekam kemudian dia upload di YouTube sudah banyak yang mengakses, padahal itu keliru. Maka kelengkuran yang terbuka semacam ini, maka perlu kemudian diingatkan juga secara terbuka agar orang-orang yang mendengar tidak mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan, tanpa perlu kemudian membahas orangnya jika sudah paham yang dimaksudkan adalah koreksi. Tak perlu nyinggung orangnya, personnya siapa, namun kita katakan ada orang yang bilang demikian dan ini tidak pas karena seharusnya adalah demikian dan demikian. Namun jika hal yang patut dikritik itu sifatnya aib personal yang dia lakukan, tidak diekspos, tidak dipublish, maka sikap yang tepat adalah masih nasihat empat mata dan berdua. Dan yang namanya nasihat itu tidak disyaratkan harus diterima. Tidak boleh seorang itu punya prinsip saya mau ngasih nasihat namun harus diterima. Memberi nasihat namun harus diterima itu kata Ibnu Hazm namanya orang yang zalim. Nasihatnya nasihat, dengan semata-mata ngasih nasihat gugur kewajiban, gugur selesai kewajiban kita. Kita disyaratkan harus nasihat tersebut diterima, sehingga sebagian orang yang menasihati namun dia bikin aturan nasihat saya harus diterima. Sudah sekarang dinasihati, besok ketemu ditanyain, gimana sudah dilaksanakan belum nasihat saya? Ya, nanti minggu depan ketemu lagi, tanyain lagi, gimana perkembangannya? Ada progres gak ini? Seberapa jauh nasihat saya telah diterapkan? Ini namanya nasihat dengan syarat diterima. Dan ini satu hal ya, bertentangan dengan adab nasihat. Adab nasihat itu lembut, baik, dan bukanlah bagian dari adab nasihat, harus dilaksanakan oleh orang yang diterima, orang yang diberi nasihat. Jika ada nilai itu baik, benar, silakan diamalkan. Jika ada punya alasan, enggak kok. Ada alasan bahasanya nasihat tersebut kurang tepat, boleh jadi dia bisa mengungkapkan alasannya ataupun tidak bisa mengungkapkan alasannya ya, karena punya informasi, punya ilmu, belum tentu bisa menjelaskan ya, belum tentu bisa menjelaskan. Maka beda antara ilmu dengan bayan, dan ilmu dan kemampuan untuk menjelaskan. Orang ini ketika tindakannya dikritik, dia sebenarnya punya sabaran, namun mau ngomong itu sulit. Sehingga nasihat, masukan kita tidak dia terima dan tidak dia laksanakan, karena dia punya sanggahan, namun dia tidak punya cara yang apik untuk menyampaikan alasan-alasannya dan argumen-argumennya. Maka yang namanya kekeliruan dan kesalahan ada dua macam, ada yang diekspos di ruang publik dan ada yang satu hal ya, tidak diekspos di ruang publik. Maka sesuatu yang diekspos di ruang publik, maka kita tidak hanya kasihan dengan orang yang berbuat salah, namun kasihan juga dengan audiens yang kemudian menerima informasi yang salah. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasihan, maka perlu diingatkan adanya informasi yang beredar yang itu tidak benar. Dan pada dasarnya kita cuma bahas hal itu tanpa membahas orangnya, jika memang itu sudah mencukupi. Lain hanya dengan kesalahan yang tidak terekspos, kesalahan yang kita tahu dan dia tidak terang-terangan melakukannya, karena itu satu hal yang namanya aib. Karena yang namanya aib itu orang tentu malu untuk mengeksposnya. Kalau ada yang namanya aib kok dia upload di YouTube, itu artinya dia, menurut dia itu bukan aib. Menurut dia itu satu hal yang membanggakan dan bukan satu hal yang memalukan. Kemudian tadi nasihat bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Dalam bahasa kita bisa telepon, bisa WA dan yang lain. Namun ada sesuatu yang harus diperhatikan. Jika Anda ingin memberikan nasihat dengan tulisan, maka jangan bikin surat kaleng. Namun sebut nama, ini nasihat dari si bulan. Fala takhaf fala takun jabbanan. Jangan takut nyebut nama, jangan jadi seorang pemberi nasihat, katanya memberi nasihat namun pengecut. Namun sebutkan nama dan katakan ini dari si bulan. Itu juga untuk saudaranya yang dia yang tersayang, bulan bin bulan. Dan karena surat jadi bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Dan wa ana antak, itu saya punya kritikan dan masukan untuk Anda, demikian dan demikian. Apa tujuan, kenapa nasihat tidak boleh buka surat kaleng? Di antara tujuannya adalah jika dia tahu nama Anda, maka dia boleh jadi manggil Anda atau mendatangi Anda, kemudian diskusi. Sehingga bisa diskusi, mendudukkan perkaranya, kritiknya demikian dan penjelasannya demikian. Adapun jika seorang itu bersikap pengecut, ya tarmim min wara'i jidar, bisanya lempar dari balik tembok alias dikirim surat kaleng, maka ini satu hal yang tidak layak bagi seorang muslim. Dan nasihat dengan bentuk surat kaleng, kata beliau, laisa hadza bin nushin, ini bukan nasihat. Di anak asalnya berkehamilan alaih dibalbika, karena nasihat via surat kaleng itu yang ngasih, yang katanya ngasih nasihat tetap punya ganjalan di hati terhadap yang diberi nasihat. Fi mata'ahu annahu akhta'a bihi, dalam perkara yang ada nilai itu keliru, dan dia pun tetap ngotot dengan apa yang dia lakukan karena dia meyakini itu tidak keliru. Tidak ada ketemu, tidak ada diskusi. Karena orang yang ngasih nasihat berupa surat kaleng itu kita ada di depannya sehingga dia bisa jelaskan wijahatan Allah ini alasannya kenapa demikian dan demikian, atau dan meminta penjelasan darinya tentang alasannya sehingga kejelekan tetap keadaannya seperti semula dan kekeliruan tetap seperti kondisi semula. Akan tetapi jika si pemberi nasihat menyebutkan namanya, maka dia layak untuk mendapatkan apresiasi dan terima kasih. Kemudian orang yang dituju mungkin untuk berbicara langsung kepadanya, menjelaskan apa alasan yang dia miliki, sehingga yang satu merasa bisa memaklumi dan merasa puas dengan alasan yang lain, kemudian bisa memakluminya. Maka di antara adab dalam pengirim surat adalah menyebut nama. Sebagaimana surat Nabi kepada Heraklius, min Muhammad Rasulillah ila Hirqal Adhimirum, dari Muhammad utusan Allah ditujukan kepada Hirqal, orang yang mulia di negeri Romawi. Ya, maka Nabi mengajarkan kepada kita kalau surat itu dalam surat nyebut nama, artinya bukanlah adab dalam berkirim surat, baik surat fisik ataupun elektronik, bukanlah adabnya tidak menyebut nama, namun nyebut nama, nyebut nama. Maka jika kita demikian juga selayaknya ketika seorang itu kirim SMS atau WA, maka adalah dia di antara adab yang baik adalah nyebut nama. Di antara fungsinya adalah supaya dia bisa memberikan respon semestinya dengan tepat, karena kalau tahu siapa yang kirim nanti akan ada perlakuan yang berbeda. Oh, si fulan yang dikenal baik. Dan kita tidak kemudian jangan terlalu pede, oh kontak saya dia simpen kok, jangan terlalu pede demikian, karena boleh jadi HP berganti, ya HP ganti, boleh jadi kartu hilang, namun nomornya masih tetap bisa dipertahankan, namun close kontak semua. Maka jangan terlalu pede, wah kalau nama saya, kalau si beliau pasti men-save nama saya, belum tentu. Kemudian akhirnya kemudian ketika namanya tidak disimpan, kemudian berusangka demikian-demikian. Padahal banyak kemungkinan HP ganti, HP jatuh, HP dicuri, HP renang dalam air dan sebagainya. Akhirnya ganti dan tidak ada kontak yang tersisa. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala perang Khaibar, datanglah sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan komentar bulan itu syahid, bulan itu syahid, sampai mereka melewati seseorang, lantas mereka komentar bulan ini syahid, namun Nabi malah menyanggah, sekali-kali tidak. Sungguh aku melihat orang ini di neraka gara-gara satu lembar kain yang dia ambil padahal belum dibagikan, atau gara-gara satu abaya semacam jubah yang dia ambil. Demikian dalam hadis Muslim. Dari Abu Qatadah al-Haris ibn Rifai radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qama fihim, pasal Nabi itu berdiri di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Nabi dalam ceramahnya menyampaikan kepada para sahabat tentang jihad fisabilillah. Nabi sampaikan bahasanya jihad fisabilillah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Lantas ada seorang yang berdiri dan menyela, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah mati di jalan Allah itu menghapus semua dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, jika Anda terbunuh di jalan Allah, jangan dan bersabar dan berpahala, mukbil dalam keadaan maju dan tidak mundur, maka itu menghapus semua dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kasih kamu ngomong apa? Kemudian orang tersebut mengulang pertanyaan, apa pendapat jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah itu sudah menghapus dosa-dosaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ia menghapus dosa syaratnya bersabar dan berharap pahala, syaratnya maju dan tidak mundur. Iladaina kecuali dosa utang yang belum dibayar. Karena Jibril baru saja menyampaikan pengecualian itu kepadaku. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Maka ini menunjukkan bahayanya zalim berkenaan dengan harta manusia. Jadi antara bentuk zalim berkenaan dengan harta manusia adalah utang yang belum dibayar. Jadi antara bentuk zalim berkenaan dengan harta orang lain yaitu hulul, harta rampasan perang itu dikumpulkan dulu, dibagi, baru halal. Nah ini belum dibagi, sudah diambil. Maka ini boleh jadi zalim sama sama yang lain, karena ternyata haknya tidak sebesar ini. Maka dua hadis ini membahas tentang bahaya kezaliman pada harta. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan utama jihad di jalan Allah dan mati syahid. Maka jihad di jalan Allah adalah puncak Islam sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Dan mati syahid di jalan Allah itu menghapus semua dosa kecuali dosa belum bayar utang, belum lunas utang. Demikian juga jika seorang itu melakukan hulul, ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi, mengambil sesuatu dari ghanimah, dia sembunyikan, dia ingkari kalau dia ambil untuk dia miliki. Maka dalam hadis yang pertama, ada sejumlah sahabat Nabi SAW saat Pak Khaybar datang menemui Nabi SAW sambil mengatakan bulan syahid, sampai mereka melewati seorang, kemudian mereka mengatakan bulan ini syahid. Maka Rasul mengatakan sekali-kali tidak, aku lihat dia di neraka. Gara-gara apa? Ambil burdah, burdah satu jenis kain, kain segi empat panjang, abaya yang sudah dikenal, ya, sejenis jubah. Maka orang ini menyembunyikannya. Ini adalah ghanimah dan hartanya orang kafir saat perang, dia sembunyikan karena dia milik dengannya, ingin mendapatkan itu untuk dirinya. Lantas dia disiksa dengan kain yang dia ambil di neraka. Dan bilang darinya label yang mulia yaitu mati syahid. Kenapa kita katakan label syahidnya hilang? Karena Nabi mengatakan kalla, sekali-kali dia bukan mati syahid. Ya nilai zabi syahid. Apa sebabnya? Karena dia ya zalim. Ini hak masih hak bersama, sudah dia ambil duluan. Karena dia melakukan hulul, mengambil harta, padahal itu nilainya murah. Lantas itu menghapus pahala jihadnya. Nasallallahu al-afiyah. Dan jadilah dia di neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak boleh bagi Nabi untuk melakukan hulul. Siapa yang melakukan hulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, yakni bimawala yawmal qiyamah. Maka dia akan datang membawa harta hulul yang dia ambil pada kiamat nanti. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil tidak seyogyanya bagi kita memastikan seseorang itu mati syahid meskipun dia terbunuh di medan tempur antara muslim dan kafir. Maka tidaklah kita katakan bulan syahid. Kenapa? Dimungkinkan dia melakukan hulul misalnya, mengambil harta rampasan perang. Walau meskipun dia cuma mengambil satu keping mata uang, korsan wahidan, atau bahkan dia cuma mengambil satu buah paku, namun itu paku itu masih milik bersama, sudah dia ambil duluan. Maka zala'anhu ismu syahad. Ini menjadi sebab, jadi gara-gara hilang label mati syahid. Cuma satu keping uang, satu lembar uang 1.000 rupiah, bisa satu paku itu tidak ada harganya sampai 1.000, diskantongi, dimilik, padahal itu masih milik bersama. Karena belum dibagi, berarti masih milik semua tentara, masih milik bersama. Maka itu namanya hulul, mengambil untuk dirinya sesuatu yang statusnya masih milik bersama. Maka demikian juga, kenapa orang yang mati di medan perang tidak boleh langsung kita lapori zahir? Dimungkinkan niatnya bukan niat yang baik. Tidak ada yang tahu niat kenapa dia berangkat. Misalnya dia niatnya karena fanatisme, atau niatnya supaya dia kuat kalau dia gagal. Oleh karena itu Nabi SAW ditanya tentang seorang yang berperang karena motivasi keberanian, motivasi fanatisme, motivasi pamer, ingin dilihat orang. Siapakah dari tiga orang tersebut yang tergolong di jalan Allah? Nabi katakan tiga-tiganya bukan di jalan Allah. Dan siapa yang berperang supaya agama Allah itulah yang mulia, bukan dirinya yang mulia, bukan sukunya yang mulia, bukan kampungnya yang mulia, namun supaya agama Allah yang mulia, bukan yang lainnya. Nah itulah ya, orang yang semacam itulah orang yang tergolong perang di jalan Allah. Dan niat adalah satu hal yang tersembunyi di dalam hati, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, tidak ada satupun orang yang terluka dan dia terluka di jalan Allah. Ini maklum artinya majruh, terluka, dia terluka di jalan Allah. Dan Allah lebih tahu tentang orang yang terluka di jalannya. Kita perhatikan permasalahan secara baik. Boleh jadi kita menyangka seorang itu berperang di jalan Allah, padahal kita tidak tahu, dan Allah lebih tahu tentang siapa yang terluka di jalannya. Maka jika seorang itu terluka di jalan Allah, maka nanti dia akan datang pada kiamat dalam keadaan mukanya itu bercucuran darah, warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi. Oleh karena itu ada judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, bab tidak boleh mengatakan simpulan zahir. Artinya jangan anda pastikan, jangan anda katakan si A itu zahir, kecuali jika Rasul alaihissalatu wassalam pernah memastikannya, atau disampaikan di hadapan Rasul kemudian Rasul mendiamkannya. Maka pada saat itu boleh memastikan dia mati zahir secara person. Wailah jika tidak ada, maka tidak kita pastikan person tertentu itu matinya mati zahir. Demikian yang kita bahas kesempatan, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.